curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio kebangan Cilacap. Menenang jemblek maning nyong kaki sami de naring acara curan merecurahan perasaan dan humor. Oh alasan ya. Lagi nyong dua cerita maning kang jung kapan jenengan ke ya cerita tentang wong mabok. Wong anggur cerita tentang wong mabok ya langsung nih jenengan tukang madon, tukang mabok, tukang main, tukang apa bae langsung ya diserok na radio nih. Kayak apa tiliki bae langsung yo ceritane tukang mabok sing lagi nandang bronto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, waduh. Wah, ini janur kuning temen gara tatuannya mampir maring warung nyong kaki arsa. Janur kuning. Janur kuning kepriwe. Janur kuning ya. Ya wes. Oh, ala ya wes ya. Gara tatuannya ini kemarin ini harus ngapa jane ya kang arsa. Gara tatuannya ini apa anak bojone pada turu. Kayak pernah-pernah aja jam bira ini jam 11 mengimbok. Yang kelajaban di kapo ini yang bojone. Harus mabok yang maring enak. Be. Harus mabok maring enak. Nyong maring warungnya Rika di dalam rangka mabok. Rumah bora, Rika di putihannya bora, Rika di putihannya bora. Oh, Rika mabok. Oh, ala Masya Allah, mau anaknya beten lu kan. Oh, malah di doyan mabok, Rika jarku dina-dinanya kayak sembahyang na masjid. Abun esu ngapain, bengi esu sore ya, dan. Oh, malah aku mabok sih, aku pilih jalanannya, Kang Arsa. Urus sarepang kue, urus bareng kame. Urus sarepang, lemang kepriwe. Oh iya, ding, urus sarepang. Ya mis, tok nak putihanmu kabeh ngene. Prang, go prang, rasane wong mabok neneng kaya wong lagi. Ring-ring nang dur pawon, nawak panas tapi kepana aku tekep plong mara. Gendule tambah mana ini tau nak kami gendule ini yang pengen mabok lebih dahsyat ya. Nah tawang mabok gue rasanya janora kepengen mati. Eh kaki Arsa, ini kan sekarang mana telung bulu gendul kok ya. Mandek jajal mandek. Aku lagi gak ada overdosis dari kafe maning nang kene. Prang, ngomong apa gue ini tiwan, ngomong apa gue lambe. Suak-suak lambe ini malah kemana nyong gue, hah? Kau apa yang tak suak-suak lambe ini, kau apa yang tak sudat, kau apa, kau yang ini. Tau nak kafe putihannya, tau nak kafe, bayar. Oke, orang masalah kayak gue kan Arsa. Nyong dia gelem-gelem baik, dagangannya nyong laris. Tapi nyong heran kemarin ini kayak gitu, nyong bungun kemarin ini kemarin ya. Ujar koran ada sejarah ya, Rika dari tukang mabok, kok malah jangan sekali nginum, jangan terlalu pula gendul, teng dewekan. Lagi nak ngapa Rika cari ya? Nyong lagi stres nih, Tiwan. Apa? Lagi stres. Wah, batnya iman dan takwa. Rasanya nyanyi. Kau yang tebilinnya tak bebonan kena apa-apa ya? Kau apa yang tebilinnya tak bebok apa? Ora, ke. Tapi Rika nang apa Rika? Lagi nang apa jane kaki Arsa lagi nang apa kau jane ya? Rika stres nang apa Rika ya? Rika ngerti Rika mbok. Ah, Rika paham Rika mbok. Nyuli kerja jadi pegawai. Pirang tahun lawase nyuli nyebut gawai jadi pegawai nyong ha. Urung uripe kakange nyong karo adine nyong ke sing si padha bujang. Wong tuane nyong mati tabrak sepur. Lorone lagi pada antri desakan paku gawe keris-kerisan gemiat. Kenyataane barang kakange nyong karo adine nyong kaya ke urip malah kur gawe sengsara tok kur ngisine sinatok. Apa? Orang sini sini nak dok. Ujarku sih jenarin mau nganggur tahun-tahunan yang ya orang tahu masalah. Tak empani buat itu jangan apa. Jaluk apa? Jaluk putin tak empani putin. Sekali jaluk roti tak jujur dia mereka lambenya bercelor. Tapi nyata datang apa? Kur ngisi-ngisi matok. Ngisi-ngisi nek keluar gedok. Datang apa? Kang Erika keluar dinari kan apa? Udah ngisi-ngisi tangga. Eh, ujar kok demam-demam aja baik kok sprene kok ora masalah apa-apa kok. Weh, Rika ini tiba nek ora ngerti sejarah ora sambor baor. Ora usah ambam-ambam telat. Rika ngerti apa ora sih, ha? Rika ngerti apa ora? Ujarku kakang enyong tekenteni ora ketungkul bojo-bojo. Kakang enyong tekenteni ora ketungkul golet prawan. Ora ketungkul gagian rumah tangga. Ujarku karena urung duwe gawean. Ujarku karena sing nganggur. Urung karep bertanggung jawab, ha? Urung karep rumah tangga. Tapi nyatanya Rika ngerti ini teban. Rika ngerti apa ora? Rika ngerti apa? Yang mabuk enyong lagi mabuk. Ngomong Rika lagi ngomong Rika bisa pak. Nyong ngerti Rika lagi mabuk. Lanjutan-lanjutan nek. Nah ngapa gue kakak Rika bisa orang bocor sepada nek. Kakak enyong kaya. Yang gue tua-tua anak keluarga enyong ternyata Rika ngerti ini tiban. Demenan. Demenan. Seneng-senengan karo wong lanang. Homo kakak enyong. Homo kakak enyong ternyata ini tiban. Kaur kamu kan Masya Allah. Kakak enyong bisa-bisa aneh, seneng komaling bong lanang, ya Allah. Rakiwan seneng maring bong lanang. Ya, Rakiwan seneng maring bong lanang. Kakak enyong tinggu gagak-gagak, malah seneng maring bong lanang. Masa iya? Iya, kok ini timur dah. Astagfirullahaladzim, lahulah walau adalah bila ilgalil ngadih. Layan yang sabar baik, Kang Arsan, sabar. Sing sabar, anggar panjang nyatanya kayu sing sabar. Rika sing gede hati nek, jembar segara nek. Sing penting siki Rika nyambut gawe sing tekun. Kayak gue ngeripet di Rika, gari si-si-si nek kayak. Dan belu lulus STM ingin aneh mbok. Rika ngomong apa ini teman, Rika ngomong apa ini teman. Rika aja nyebut-nyebut tadi nih nyawari. Aja nyebut-nyebut Parto maning ini tiba-tiba lagi ketingmatnya maring pusatan. Ngaman bunyinya sunyo tetap belajar di turutan. Barang turutan rampung nyuli mulang. Berlanjut kudul kitab sapinah. Aduh-aduh malah kebelu-belu karo kakak enyong kasih kurang ajar. Aduh lah, adilin yang tadi minum-minum ini teman, adilin yang kepelu-pelu, bis. Adilin yang pada baik, senangnya karomong lana. Bis, Parto homo, Parto, minum-minum kakaknya. Iya, adilin teman. Udah ini stres banget, nyong-nyong, stres banget nyong ini teman. Sus, ini malah jadi kayak gue calannya, Parto, dar purip sih. Jadi akhirnya kesimpulannya kayak keluargane Rika, kecuali Rika, anoranan sih kita karo wadon, anoranan kita karo wadonan. Orang ini tiba-tiba, orang-orang kayak gue orang, nang umaku ya tesiana indoyan wadonan, nang umaku ya tesiana indoyan maring wadon. Ternyata ini sini maring wadon, itu nyongtrok ini tiba-tiba, itu nyongtrok nang umat sih sini karo wadon. Bocornya nyongnya pada baik. Iya sih bicara masalah petauri para nyong barang usah nggak karun ini marsini ya. Sabat ini nak kamar barang harus pujuknya nyong. Nanti barang anak sih gelem karo wadon, anak sih doyan karo wadonan kan bojone Rika ya. Oh anak belas temen kue sasa. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.